الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله, kita lanjutkan dari apa yang telah ditulis oleh Syekh Muhammad An-Najdi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah di dalam kitabnya Al-Usul Al-Thalathah, tiga landasan utama yang wajib untuk diketahui bagi setiap muslim dan muslimah. Kemudian Syekh Imam Da'wah rahimahullah berkata, فَإِذَا قِيلَ لَكَ بِمَا عَرَفْتَ رَبَّكَ, apabila dikatakan kepada engkau, dengan apa kamu mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala, dengan apa engkau mengetahui Tuhan, فَقُلْ بِآيَاتِهِ وَمَخْلُقَاتِهِ, maka katakan, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan ayat-ayatnya dan dengan makhluk-makhluknya. Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar, di antara ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala adalah malam dan siang, matahari dan bulan. Wa min makhluqatihi as-samawati as-sab'u wal-aradun as-sab'u, dan di antara makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, langit yang berlapis tujuh, dan bumi pun yang berlapis tujuh. وَمَنْ فِيهِنَّ وَمَا بَيْنَهُمَا, dan yang ada di dalamnya, dan yang ada di antara langit dan bumi. Ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, beberapa kalimat yang akan kita kaji pada malam hari ini. Kembali Syekh menggunakan uslub as-su'al wal-jawab. Beliau bertanya dan beliau sendiri yang menjawab. Beliau pakai cara ini agar memudahkan bagi para penuntut ilmu untuk memahami. Beliau mengatakan, إِذَا كِيلَ لَكَ بِمَا عَرَفْتَ رَبَّكَ, apabila dikatakan kepada engkau, bagaimana engkau mengetahui Tuhanmu? فَقُلْ, maka katakanlah, dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Al-ayat adalah lafaz jamak, kata tunggalnya ayah. Kata tunggal ayah, kata jamaknya ayat. Apa artinya ayah? Hiyal alamatu ala syi, tanda akan sesuatu yang menjadi petunjuk dan penjelas. Ini yang dimaksud dengan ayat. Nah, di sini Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab mengatakan, apabila dikatakan kepada engkau, bagaimana engkau mengerti dan memahami Tuhan, maka katakanlah, dengan ayat-ayatnya Allah dan dengan makhluknya. Yang dimaksud dengan ayat di sini adalah tanda, sebagai sebagai petunjuk dan penjelas. Dan perlu diketahui ikhwani afidhakumullah, bahwasanya ayat Allah subhanahu wa ta'ala terbagi menjadi tiga macam. Ayatu al-ayat tanqasimu ila thalathati aqsam. Ayat itu terbagi menjadi tiga macam, tiga jenis, tiga bentuk. Yang pertama yang dikenal dengan istilah al-ayat al-kauniyah. Ayat atau tanda dalam bentuk alam, eksistensi. Apa yang dimaksud dengan ayat al-kauniyah? Wa huwa hadzal kaun, yang terdapat di dunia ini. Ini merupakan tanda. Apa yang terdapat di dunia ini? Di antaranya langit, di antaranya bumi, di antaranya bintang, di antaranya gunung, di antaranya asyajar wal bihar, pepohonan, tetumbuhan, dan lautan. Dan ini merupakan ayat. Berupa apa? Dunia, alam. Kenapa benda-benda tersebut dinamakan sebagai ayat? Li'annaha dalalat ala khaliqiha. Karena itu merupakan isyarat, tanda, petunjuk akan adanya sang pencipta. Jadi adanya langit, adanya bumi merupakan tanda adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Adanya sang khalik pencipta. Oleh sebab itu dikenal dengan istilah ayat al-kauniyah, ayat dalam bentuk alam. Dan itu tanda wujudnya dan adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu berkata Abu Al-Atahiyah, seorang ahli syair terkenal di kalangan Arab pada zaman-zaman terdahulu, kata Abu Al-Atahiyah di dalam puisinya atau di dalam kalimat syairnya, wa fi kulli syai'in lahu ayat, segala sesuatu itu merupakan bukti, tadullu ala annahu wahidu. Kata beliau, yang menunjukkan penciptanya adalah satu, penciptanya adalah Esa, penciptanya adalah Ahad, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi kulli syai'in lahu ayatun, kata beliau, segala sesuatu ini merupakan bukti, yadullu ala annahu wahid, yang menunjukkan penciptanya adalah Esa, yang menunjukkan penciptanya adalah satu. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menantang umat manusia. Allah subhanahu wa ta'ala tantang mereka untuk menciptakan makhluk sekecil nyamuk. Apabila mereka bisa. Allah subhanahu wa ta'ala tantang mereka untuk menciptakan ba'udah, binatang yang kecil, seperti nyamuk, zubab. Allah subhanahu wa ta'ala tantang mereka untuk membuat lalat. Dan mereka tidak akan bisa. Tidak akan mampu. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala abadikan dalam surat Al-Hajj ayat 80 ayat 73. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, innal ladhina tad'una min dunillah lan yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Sesungguhnya orang-orang yang kalian berdoa kepada mereka, meminta, memohon selain Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu dari kalangan orang soleh, para wali, patung-patung, benda, pohonan yang mereka anggap sebagai keramat. Innal ladzina tad'una min dunillahi, yang kalian minta selain Allah subhanahu wa ta'ala, lan yakhluqu dzubaban, tidak akan mampu untuk menciptakan seekor lalat. Rasulullah tidak menantang mereka untuk menciptakan gajah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menantang mereka untuk menciptakan jerapah. Yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan makhluk yang amat sangat kecil. Lalat. Mereka tidak mampu. Mereka tidak bisa. Walau ijtama'ulah. Walaupun mereka semuanya berkumpul, berpartisipasi, saling bantu-membantu untuk menciptakan lalat, tidak akan bisa. Oleh sebab itu, makhluk yang ada di muka bumi ini merupakan tanda adanya Tuhan yang menciptakan itu semua, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Al-khalqu, kata para ulama, yadullu ala al-khaliq. Ketika ciptaan itu ada, berarti menunjukkan adanya pencipta. Kalau benda itu ada, menunjukkan adanya pembuat. Oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah, al-asma'i, suatu ketika pernah bertanya kepada seorang Al-A'rabi. A'rabi ini orang Arab yang tinggal di pedalaman. Tinggalnya di padang pasir. Di gurun Sahara. Mereka berpindah dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Satu tempat ke tempat yang lain. Satu daerah ke daerah yang lain. Tidak pernah tinggal di satu kota atau satu daerah atau satu desa. Mereka di pedalaman. Sehingga mereka tidak banyak terkena dengan modernisasi. Mereka bukan orang-orang yang modern seadanya. Kalau bahasa kita dikatakan polos, natural. Al-Asma'i suatu ketika bertanya kepada A'rabi, bima arafta rabb, wahai orang desa atau orang kampung atau A'rabi pedalaman, bagaimana engkau mengenal keberadaan Tuhanmu? Ini Al-Asma'i ingin menguji A'rabi tersebut yang datang ke kota. Ditanya oleh Al-Asma'i, dari mana atau bagaimana engkau mengenal keberadaan Tuhan? Maka subhanallah, orang pedalaman tersebut, orang primitif tersebut, A'rabi, dengan sederhana menjawab dengan sebuah perkataan yang amat sangat masuk akal. Jawabannya amat sangat sederhana, tapi jawabannya luar biasa, pas, mengena. Kata A'rabi tersebut, al-ba'rah tadullu ala al-ba'ir. Tahi unta itu menunjukkan adanya unta. Ini perkataan yang amat sangat masyhur. Al-ba'rah tadullu ala al-ba'ir. Tahinya unta, kotorannya unta, itu menunjukkan adanya unta. Wal-raut yadullu ala al-hamir. Kotorannya keledai, itu menunjukkan adanya keledai. Wal-atharu yadullu ala al-masir. Dan bekas tapak kaki manusia, menunjukkan adanya orang yang berjalan. Ini kata Arabi tersebut cerdas. Adanya jejak telapak kaki manusia menunjukkan adanya orang yang berjalan. Entah itu laki atau itu perempuan. Pria ataupun wanita. Rajul awil mar'ah. Kemudian kata A'rabi tersebut, fassama'u dhatu abraj. Maka langit yang punya gugusan bintang. Wa ardun dhatu fujaj. dan bumi yang memiliki jalan-jalan yang lebar. Wa abhur dzatu amwaj, laut-laut yang penuh dengan gelombang-gelombang dan berombak-ombak. Ala yadullu dzalika 'ala allazi fil qalbi. Allahu akbar. Tidaklah itu menunjukkan adanya zat yang maha lembut lagi maha mengetahui. Ini jawabannya Al-Aqrabi. Ketika ditanya bagaimana engkau mengenal Tuhan, apakah ada pencipta? Diuji oleh Al-Aqrabi. Katanya Al-Aqrabi, jangankan yang besar, kotorannya unta menunjukkan adanya unta. Kotorannya keledai menunjukkan adanya keledai. Begitu pula tapak kaki manusia menunjukkan adanya orang yang berjalan. Ini perkara yang amat sangat sepele, rendah, ringan, kecil. Lantas bagaimana dengan bumi yang begitu luasnya? Langit yang memiliki bintang-bintang yang banyak. Kemudian lelautan yang penuh dengan air, dengan gelombang ombak. Apakah itu kemudian tidak menunjukkan adanya zat yang maha lembut lagi maha mengetahui? Ucapan dan jawaban seorang A'rabi yang bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jawaban yang amat sangat sederhana dengan jawaban dan perkataan yang indah. Oleh sebab itu ikhwani afidhakumullah, bahwasanya tanda keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama adalah al-ayat al-kauniyat, tanda dari sisi alam semesta. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, al-ayat al-burhaniyah, tanda yang sifatnya bukti kekuasaan. Apa yang dimaksud dengan al-ayat al-burhaniyah? Dari kata burhan artinya bukti, tanda sifatnya bukti. Apa yang dimaksud dengan ayat al-burhaniyah? Yal mu'jizat, yaitu mu'jizat, sesuatu yang di luar kemampuan manusia biasa, lepas dari kebiasaan, perkara yang menakjubkan, istimewa, aneh, yang disebut dengan mu'jizat. Diberikan kepada siapa? Allati jarat ala aidir rusul wal anbiya, yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada para nabi dan rasul untuk mendukung dakwah mereka, untuk menetapkan hati para pengikutnya agar supaya iman mereka bertambah dengan tanda-tanda mukjizat tersebut, kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada para nabi dan rasul. Dan begitu pula pertolongan kepada mereka ketika sudah mendapatkan kesulitan, kesukaran oleh musuh-musuh yang menghalangi dakwahnya para anbiya dan para rasul. Ini mukjizat. Jadi mukjizat itu merupakan tanda kekuasaan Allah, adanya sang pencipta. Dan ini ikhwani afidhakumullah, contohnya amat sangat banyak sekali. Di antaranya Musa alaihi salam diberikan mukjizat berupa tongkat. Fa'alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u. Wahai Musa, lemparkan tongkat yang ada di tangan kanan. Kemudian dilempar oleh Musa dan memakan sihir-sihirnya para pelayan Fir'aun yang mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Ini mukjizat Musa. Diberikan apa tongkat. Begitu pula Isa. Diberikan mukjizat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yubri'ul akmaha wal abras. bisa menyembuhkan orang yang buta, bisa melihat. Yang memiliki penyakit kulit bisa sembuh. Dan mengobati berbagai macam penyakit. Wa yuhyil mauta biiznillah. Dan menghidupkan orang yang mati dengan seizin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mukjizat ini tanda adanya pencipta. Begitu pula Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, mukjizat amat sangat banyak sekali. Di antaranya mengeluarkan air dari jari jemari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian diminum oleh semua para sahabat yang hadir bersama Nabi. Begitu pula insyiqaq al-qamar Nabi alaihi salatu wasallam membelah bulan. Ini mukjizat. Begitu pula hanin al-jaz' Nabi alaihi salatu wasallam pada Madinah. Masjidnya tiang-tiang terbuat dari batang pohon kurma yang menjadi penyangga atap masjid tersebut. Nabi alaihi salatu wasallam dahulu ketika berkhutbah bersandar kepada salah satu batang kurma. Bersandar kepada salah satu pohon kurma. Thumma suni'a lahu mimbarun. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam dibuatkan mimbar. Falamma arada an yakhtuba, dan ketika Nabi alaihi salatu wasalam ingin berkhutbah yang pertama kali naik di atas mimbar yang terbuat dari kayu tersebut. Halo ya, dengar Ustaz. Dengar Ustaz. Nah Nabi alaihi salatu wasalam sebagaimana yang terdapat dalam Sahih Bukhari dari banyak para sahabat yang menyaksikan peristiwa tersebut, di antaranya Jabir bin Abdullah, kemudian sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu wa arda. Naam, ketika Nabi alaihi salatu wasalam naik di atas mimbarnya, fa sami'a sautan, maka para sahabat pun mendengar suara tangisan yang keluar dari batang pohon kurma kezawinahl, seperti suara dengungannya lepas. Karena kenapa? Sudah tidak dipakai lagi oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Dan ini merupakan mukjizat. Para sahabat, mereka mendengar batang pohon kurma ini menangis. Karena sudah tidak dipakai lagi sebagai sandarannya Nabi alaihi salatu wassalam. Karena beliau sudah dibuatkan mimbar yang terdiri dari 3 derajat. 3 pijakan. Fanazala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fawada'a yadahu alaiha fasakanat. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam langsung turun dari mimbarnya, mendatangi batang pohon kurma tersebut dan meletakkan tangannya, membasuh batang pohon kurma tersebut. Layaknya seorang ayah ketika membasuh anaknya. Layaknya seorang ibu yang mengelus-elus putra atau putrinya. Penuh dengan kasih sayang. Sampai itu pun berhenti. Bahkan dalam riwayat yang lain, ihtadhanahu, Nabi alaihi salatu wasallam memeluk batang pohon tersebut. Di dalam riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, law lam ahtadhinuhu lahanna ila yaumil qiyamah. Kalau seandainya tidak aku meluk pohon ini, akan terus menangis sampai hari kiamat. Akan terus menangis sampai hari kiamat. Ini mukjizat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Oleh sebab itu Al-Hasan apabila menyebutkan peristiwa ini beliau menangis sambil mengatakan, ya Abdullah al-khashabah tahin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syauqan ilaik. Wahai hamba Allah, ini batang pohon yang dianggap benda mati. Merasa cinta kepada Nabi alaihi salatu wasallam, rindu kepada beliau. Fa antum ahaqqu an tashtaqu ila liqa'ihi, yang mestinya kalian lebih berhak untuk rindu bertemu dengan Nabi alaihi salatu wasallam dan mencintai beliau. Ini salah satu mukjizat. Dan mukjizat yang paling besar yang diberikan kepada Nabi alaihi salatu wasallam yaitu Al-Qur'an Al-Karim. Ini ayat yang kedua. Tanda sebagai bukti. Kemudian ayat yang ketiga, al-ayat asy-syar'iyyah. Tanda bersifat syar'i. Apa yang dimaksud tanda yang bersifat syar'i di sini? Wahyal wahyu, yaitu wahyu. Itu merupakan tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu. Kalau yang pertama, alam semesta, tanda wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ayat yang bersifat bukti mu'jizat kepada para nabi. Kemudian yang ketiga, ayatun syar'iyyah berupa wahyu. Yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada para rasul. Dan itu merupakan kalamullah, firman Allah, ucapan Allah, perkataan Allah. Di antaranya apa? Taurat. Kemudian Injil. Kemudian Zabur. Kemudian Al-Furqan wa huwal Quran. Kemudian suhuf, lembaran-lembaran Ibrahim dan suhufnya Musa. Dan ini semua ikhwani hafizakumullah menunjukkan adanya Ar-Rabb. Tuhan. Menunjukkan adanya Allah sebagai pencipta Al-Khaliq. Nah, kita kembali kepada ucapan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab. Bagaimana engkau mengetahui Tuhanmu, kata beliau, fakul bi ayatihi, yaitu dengan ayat-ayatnya. Sudah kita sebutkan tadi, macam-macam ayat. Dan makhluk-makhluknya. Kata beliau, wa min ayatihi, di antara ayat-ayatnya Allah, al-lailu wan-nahar, malam dan siang. Di sini, ikhwani, afidhakumullah, disebutkan malam dan siang. Wasyamsu wal-qamar, matahari dan bulan. Dan ini merupakan salah satu makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang paling mudah bagi kita untuk meyakininya, untuk melihatnya, untuk mengetahui. Makhluk yang besar yang kita pandang setiap hari. Nah, dan dua makhluk ini memiliki berbagai macam manfaat. Matahari memberikan cahaya kepada alam semesta ketika terbit. Memiliki manfaat kepada badan, bermanfaat kepada tumbuhan, tanaman, bermanfaat pula kepada hewan. Begitu pula umat manusia tidak butuh dengan cahaya yang lain ketika terbitnya matahari. Dan ini amat sangat menghematkan bagi harta umat manusia, tidak butuh untuk mengeluarkan harta demi mendatangkan cahaya. Ini nikmat yang begitu besar, tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan matahari. Dengan adanya sinar matahari, kita tidak butuh mengeluarkan uang untuk mendatangkan cahaya. Kalau seandainya malam terus berjalan, jalan tanpa ada siang, tanpa ada matahari, maka akan terjadi kerusakan di muka bumi. Badan umat manusia tidak akan sehat. Maka begitu pula rezeki akan terhambat, pertanian-pertanian akan rusak. Begitu pula disebutkan contoh yang kedua oleh Syekh, yaitu Al-Qamar, bulan. Begitu juga bulan bermanfaat, memberikan cahaya di malam hari. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Waja'ala al-qamara fihinna nuran." Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan ini sebagai cahaya, "Waja'ala asy-syamsa siraja," menjadikan matahari sebagai penerang. Sebagaimana yang terdapat dalam surat Nuh ayat 16. Di sini Imam Da'wah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memberikan kepada kita permisalan. Contohnya di antara ayat-ayat Allah, matahari dan bulan. Bulan mulai kecil, sabit. Kemudian berjalannya hari semakin besar dan semakin besar. Sampai kemudian sempurna menjadi bulan purnama yang amat sangat indah. Kemudian setelah itu akan kembali mengecil, mengecil dan mengecil. Dan ini mirip dengan umat manusia. Manusia diciptakan sejak bayi dalam keadaan lemah. Kemudian bertambah tahun, bertambah waktu semakin kuat. Kemudian nanti akan kembali kepada kelemahan. Maka sungguh indah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu ikhwani afidhakumullah, kita diperintahkan untuk banyak-banyak bersyukur atas pergantian malam dan siang. Terkadang kita lalai. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk bersyukur atas nikmat pergantian malam dan siang. Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam surat Al-Qasas ayat 71 sampai 72. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaikum al-laila sarmadan." Katakanlah, tanyakan kepada mereka, bagaimana pendapat kalian apabila Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam ini terus menerus tanpa ada hentinya sampai hari kiamat, enggak ada siang. Min ilah ghayrullah ya'tikum bidhiya, apakah ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa mendatangkan kepada kalian cahaya sinar? Qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaikum an-nahara sarmadan, begitu pula bagaimana pendapat kalian apabila Allah Subhanahu wa taala mendatangkan siang yang terus-menerus enggak ada malamnya sampai hari kiamat? Min ilahin ghairullah ya'tikum bil-lail tazkuruna fi, apakah ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan malam tempat bagi kalian untuk beristirahat? Ya, maka ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang begitu besarnya Allah Subhanahu wa taala atur sedemikian rupa dengan begitu indah. Ini semua menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Besar. Menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq yang wajib untuk diibadahi semata dengan tidak menjadikan sekutu-sekutu di sisinya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada perkataan Syekh yang menyebutkan tanda di antara makhluk-makhluknya. Berupa langit yang memiliki 7 lapis, begitu pula dalil-dalilnya, dan bumi pula memiliki 7 lapis. Nah, dan siapa yang hidup di sana, nah, di langit, dan siapa pula yang berada di antara keduanya. Wallahu ta'ala a'lam. Ilahuna walhamdulillah.